بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله وسدد خطاه: التفقه بتخريج الفروع على الأصول. التفقه berusaha memahami ilmu, mendalami ilmu dengan membikin takhrij, membikin catatan yang merupakan furu' cabang, alal usul, terhadap naskah-naskah yang merupakan pokok. Min wara'il fiqhi, di balik upaya untuk memahami ilmu, atau di balik fiqh, untuk orang mencapai fiqh, pemahaman terhadap ilmu, at-tafaqquhu, yaitu berusaha untuk memahami ilmu. Wa mu'tamiluhu, dan untuk menjalankan upaya tafaqquh itu, bentuknya konkretnya, huwallazi yu'alliqul ahkama, ialah membikin ta'liq, membikin catatan tentang hukum-hukum, bimadarikiha syar'iyah, dengan terhadap madarik, apa yang dipahami dari keterangan-keterangan syariah. Wa fi hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah bi sanadin sahihin wa huwa haditsun mutawatir, dalam hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qol, beliau bersabda, naddarallahu imra'an, semoga Allah membikin cerah wajah seseorang. Naddara, membikin cerah wajah seseorang. Sami'a maqalati, semoga Allah membikin cerah wajah orang yang mendengar sabdaku. Fahafidhaha, kemudian sabdaku itu dihafal betul oleh dia. Wawa'aha, dan dipahami. Fa'addaha kama sami'aha, kemudian addaha, disampaikan kepada orang lain kama sami'aha, seperti yang dia dengar. Warubba hamili fiqhin laisa bifaqihin. Kata Nabi, rubba hamili fiqhin, adanya berapa orang yang hamili fiqhin, membawa ilmu, menghafal ilmu, laisa bifaqih, tetapi dia tidak paham apa yang dihafalnya. Warubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu, dan beberapa orang yang hamili fiqhin, menghafal ilmu, dia menunaikan, yakni menyampaikan apa yang dihafalnya itu kepada orang yang afqahu